Allah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a wa sami'ul alim. Qala al-mufassir al-imam Sa'd rahimahullah. أي ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك من أقوالهم لا تعزهم ولا تضرك شيئا. Janganlah engkau merasa bersedih dari ucapan sindiran orang-orang yang mendustakan engkau, dari ucapan-ucapan tersebut yang menghina kamu, menghina agamamu, pribadimu. Inaqalahum la tu'izzuhum. Sungguhnya ucapan mereka sekali-kali tidak akan memuliakan mereka. Juga tidak akan membahayakan engkau sedikit pun. Innal 'izzata lillahi jami'a, sungguhnya kemuliaan hanya milik Allah seluruhnya. Yutiha man yasha wa yamna'uha mimma yasha. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan juga Allah mencegahnya kepada siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala, man kana yuridul izzata falillahil izzata jami'a. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka sungguhnya hanya milik Allah lah kemuliaan itu seluruhnya. Ay falyatlubha bita'atih. Maka hendaknya seseorang memintanya itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya barang siapa yang ingin mulia hidup ini, minta hanya kepada Allah, bukan menjilat kepada manusia, kepada makhluk, tidak akan bisa. Tidak akan bisa mulia selamanya. Mungkin mulia sebentar saja, tetapi untuk selamanya tidak akan bisa. Nisbi. Ya. Ketika dia memiliki kekuatan, ketika hancur dan binasa, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan sedikit pun. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka hendaknya dia cari dengan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Juga Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amal salih yarfa'u. Hanya kepada Allah lah al kalimu tayyib, ucapan yang baik, dan amalan salih naik ke atas kepada Allah. ومن المعلوم أنك على طاعة الله. Dan sudah diketahui bahwa engkau di atas ketaatan pada Allah, wahai Muhammad. Wa innal izzah lak wa atba'ik min Allah. Kemuliaan hanya milik Allah, kemudian milikmu wahai Muhammad, dan milik orang-orang yang bersamamu. Walillahil izzatu walil rasulih walil mu'minin. Hanya milik Allah lah kemuliaan itu. Pada milik rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Waqaluhu huwa sami'ul alim. Dialah Allah sami' yang maha mendengar. Al-alim yang maha mengetahui. Ay sam'uhu qad ahata bi jami' al-aswat. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu dari suara. Segala sesuatu suara, bunyi yang ada di alam ini, baik di langit maupun di bumi, Allah Maha mengetahuinya. Fala yakhfa 'alaihi syai'un minha, tidak ada yang tersisa sedikit pun kecuali Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha mendengarnya. Wa ilmu qad ahata bi jami' adh-dhahir wal bawatin. Dan ilmunya Allah mencakup segala sesuatu yang zahir maupun yang batin. Wala ya'zubu 'an mithqala dzarratin fis samawati wal ard, tidak ada sedikit pun tersisa sebiji zarrah baik di langit maupun di bumi, wala asghara min dzalika wala akbar, tidak ada yang tersisa sedikit maupun banyak. Wa ta'ala yasma' qawlak, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar ucapanmu, ucapan musuhmu terhadap dirimu. Wa ya'lam fi dzalika tafsilan, dan Allah Maha mengetahui yang demikian secara terperinci rinci. Faktafa bi'ilmillah wa kifayatih, maka cukuplah dengan ilmu Allah dan penjagaan dari Allah, kifayah. Fayattaqillah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertakwa pada Allah maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Artinya Allah lah yang menolong hamba-hambanya. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.